السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja, televisi dan radio Al-Iman, dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas berbagai nikmat dan karunia-Nya yang dianugerahkan kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan amal-amal kebaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga kita semuanya dalam melangkah dalam kehidupan kita di dunia ini. Pada kesempatan yang baik ini, insyaAllah kita masih melanjutkan pembahasan bab-bab dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan pembahasan kita yang terakhir masih pada bab tentang adab-adab dalam makan. Karena sebagaimana saya jelaskan pada banyak kesempatan bahwa Islam adalah agama yang universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia sejak dia bangun di pagi hari sampai dia naik ke tempat tidurnya untuk merebahkan badannya tidur. Semuanya telah diatur oleh Islam dan telah dilakukan oleh mereka para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga kita betul memahami Islam tidak hanya dari satu sisi, tetapi kita berupaya untuk berakidah yang benar, beribadah yang benar, bermanhaj yang benar, dan berakhlak yang mulia, beradab yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bab yang akan kita bahas adalah bab yang ke-102, babu ma yaqulu, babu ma yaqulu man hadhara at-ta'am wa huwa sha'imun idza lam yuftir. Bab tentang orang yang dia menghadiri undangan sementara ketika itu dia sedang puasa, ketika itu dia sedang berpuasa. Nah, ini menunjukkan dari bab ini bahwa seorang yang diundang dalam satu walimah atau diundang makan dan pada hari itu dia sedang berpuasa, maka dia dianjurkan untuk menghadiri undangan itu meskipun dia tidak ikut makan pada acara tersebut. Namun apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan untuk orang yang mengundangnya dan dia menghadiri undangan itu tetapi dia tidak makan, apa seyogyanya yang dia lakukan atau yang dia ucapkan kepada orang yang mengundang. Nah, ini menunjukkan satu pedoman, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Karena memang terkadang ketika kita diundang oleh seseorang, oleh teman, sahabat yang baik, atau yang lainnya, kita itu dalam keadaan berpuasa, kita diundang makan. Nah, ini apa yang harus kita lakukan? Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib." Apabila salah seorang di antara kalian diundang, ya, dipanggil, maka hendaknya dia mendatangi undangan itu. Fa in kana shaiman falyusalli. Seandainya dia dalam keadaan berpuasa, maka hendaklah dia mendoakan, mendoakan orang yang mengundang. Wa in kana muftiran falyat'am. Tetapi kalau dia memang tidak berpuasa, maka silakan dia makan ya dari makanan atau pada undangan tersebut. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang hukum menghadiri suatu undangan, undangan makan yang di sana tidak ada maksiatnya, tidak ada kemungkaran-kemungkarannya, tidak ada perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hukum mendatanginya adalah wajib. Ya. Kecuali orang itu berhalangan. Dia mungkin sakit atau dia ada satu urusan yang tidak bisa dia tinggalkan. Ya. Ini boleh untuk tidak menghadirinya. Tetapi selama orang itu tidak ada halangannya dan dalam acara yang diundang, yang dia diundang tersebut itu tidak ada kemaksiatan-kemaksiatan, perbuatan-perbuatan yang mungkar, maka dia wajib untuk menghadiri undangan tersebut. Nah, sekarang misalnya dia dalam keadaan puasa, dia diundang, itu pun kata para ulama tetap harus hadir. Tetap dia mendatangi undangan tersebut. Ya. Nah, kalau dia berpuasa itu ada dua macam. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Misalnya seorang ketika dia diundang makan, dia dalam keadaan puasa, dalam keadaan berpuasa, untuk menggantikan, mengqadha puasa yang dia tinggalkan di saat Ramadan. Atau dia sedang berpuasa nazar misalnya. Ya, atau dia sedang berpuasa kafaroh yang itu wajib baginya. Ya, maka ini dia tentu tidak boleh membatalkan puasanya, karena puasa yang dia lakukan itu adalah puasa wajib. Tetapi misalnya dia ketika dia diundang makan atau satu walimah, dia dalam keadaan berpuasa dan puasanya bukan puasa wajib, puasa sunnah. Ya, misalnya puasa Senin Kamis atau puasa apalah misalnya, ya, dan dia sedang berpuasa waktu itu puasa sunnah, ya, maka dia silakan datang dan dikembalikan kepada dirinya. Jika dia berpuasa puasa sunnah, kemudian dia diundang oleh seseorang, ya, dalam satu undangan makan atau walimah, maka itu kembali kepada dirinya. Jika dia menghendaki dia melanjutkan puasanya, ya, dia tetap datang dan dia lanjutkan puasanya dan dia doakan orang yang mengundangnya. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ya, bahwa orang yang berpuasa sunnah, as-sha'imu amiru nafsihi. Seorang yang sedang berpuasa sunnah, jika dia diundang oleh seorang untuk makan di siang hari, maka dia adalah amiru nafsihi. Dia yang mengatur dirinya. Apabila dia menghendaki dia berbuka, ya, yakni dia membatalkan puasa sunnahnya. Tapi apabila dia menghendaki dia tetap melanjutkan puasa sunnahnya dan mendoakan orang yang mengundang dia untuk makan. Jadi kalau seorang yang berpuasa sunnah silahkan, terserah dia. Boleh berbuka, ya, membatalkan puasanya atau puasa sunnah, ya, atau dia tetap melanjutkan puasanya. Dan dia mendoakan orang yang mengundang dia untuk makan. Jadi dua pilihan. Kalau seorang diundang, ya, untuk satu walimah dan dia sedang berpuasa sunnah, maka dia memilih salah satu dari dua pilihan. Dia lanjutkan puasanya atau dia membatalkan puasanya. Ya. Dia melanjutkan puasanya atau dia membatalkan puasanya. Kemudian yang berikutnya bahwa orang yang dia diundang makan dan di saat makan dia tidak makan, maka dia dianjurkan untuk mendoakan orang itu, orang yang mengundang. Ya, dia dianjurkan untuk mendoakan orang yang mengundangnya. Ya, semoga Allah memberkahi, semoga Allah merahmati orang yang yang mengundang itu, ya, keluarganya, harta bendanya, kehidupannya, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya dengan doa-doa yang baik, doa-doa yang penuh dengan keberkatan dan kebaikan bagi tuan rumah atau orang yang mengundang tersebut. Kemudian yang juga patut kita pahami dalam masalah ini bahwa puasa itu tidak menghalangi seseorang untuk menghadiri undangan makan. Meskipun dia sedang berpuasa, dia diundang, maka puasanya itu bukan penghalang untuk dia datang ke undangan tersebut. Paling tidak dia datang bertemu dengan orang yang mengundangnya, kemudian mendoakan orang yang mengundangnya. Ya, itu suatu hal yang bisa dia lakukan. Ya, walaupun dia tidak makan. Walaupun dia tidak makan dalam undangan tersebut, tapi dia tetap dianjurkan untuk hadir, ya, dan dia mendoakan orang yang mengundangnya. Karena banyak manfaatnya. Kehadirannya itu di antara manfaatnya adalah untuk silaturahim. Di antara manfaatnya adalah untuk dia mendoakan tuan rumah, ya, dengan doanya, ya, dengan ibadah puasanya, semoga mereka pun yang mengundang mendapatkan keberkahan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran orang tersebut. Ini yang disebutkan para ulama di antara hal-hal yang bisa diambil dari hadis Nabi SAW yang baru kita bahas, yang baru kita baca tadi. Kemudian bab yang berikutnya, bab ke-103. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, babu ma yaquluhu man du'iya ila ta'amin fatabi'ahu wairuhu. Bab tentang apa yang seyogianya diucapkan atau disampaikan, diomongkan oleh orang yang dia diundang makan oleh seseorang, ya. Lalu ada orang lain yang tidak diundang menyertainya, mengikuti dia. Nah, orang yang diundang tadi ini, apa sih ucapannya kepada orang yang mengundang? Karena dia membawa satu orang. Orang yang satu ini tidak diundang, tapi dia mengikuti orang yang diundang. Nah, apa seyogianya yang diucapkan oleh orang yang diundang yang pertama tadi, ketika dia membawa orang yang tidak diundang? Apa yang diucapkan kepada tuan, kepada tuan rumah itu, kepada orang yang mengundang? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال دري أبو مسعود البدري رضي الله عنه بلو بركاتا دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة فتبعهم رجل فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا تبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع قال بل آذن له يا رسول الله. حديث ini متفق عليه dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baik. Dari Abu Mas'ud Al-Badri, salah seorang sahabat Nabi alaihissalatu wassalam yang dia mengikuti perang Badar, ikut mengikuti perang Badar radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa ada seorang yang mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makan. Ya, dia buat makanan, kemudian Nabi sallam diundangnya. Ya, untuk hadir dengan makanan itu cukup untuk 5 orang. Jadi makanya dia undang untuk 5 orang. Kemudian ketika mereka pergi, ada 1 orang yang mengikutinya, yang mengikuti mereka. Jadi ada 1 orang mengikuti Rasulullah SAW dan yang diundang itu. Nah, seorang yang mengikuti ini dia tidak diundang. Falamma balaghal bab, ketika Nabi SAW sampai di pintu rumah orang yang mengundang, maka beliau bersabda, inna hadza tabi'ana, sesungguhnya orang yang satu ini dia mengikuti kami. Fa in syi'ta an ta'dzana lahu wa in syi'ta raja, maka kalau kamu menghendaki, ya kamu izinkan dia untuk ikut, yakni untuk ikut serta. Tetapi kalau juga kamu menghendaki, yakni untuk dia tidak mengikuti, dia akan pulang. Ya, dia akan pulang. Qal, maka tuan rumah itu menjawab, bal adzanu lahu ya Rasulullah, aku izinkan dia wahai Rasulullah. Ya. Jadi orang tuan rumah itu mengizinkan orang yang tidak diundang tadi, yang mengikuti rombongan Nabi SAW, ya, untuk juga hadir ikut makan bersama mereka. Nah, di sini kita melihat tentang Al-Karam. Ya. Yang mana Al-Karam ini memang merupakan darah daging orang-orang Arab. Jangankan sesudah datangnya Islam. Sebelum datangnya Islam, bahwa ad-diyafah, menerima tamu, menjamu tamu, itu sudah merupakan tradisi yang mendarah daging di tanah Arab tersebut. Ya, kita mengenal orang-orang yang karam, ya, Hatim, diantaranya At-Toi, salah seorang yang luar biasa karamnya, luar biasa dermawannya, ya, dalam menghormati tamu, dalam menjamu tamu. Jadi ini adalah satu tradisi, ya, yang memang sudah mendarah daging di kalangan Arab. Makanya kalau ada orang Arab yang pelit, yang bakhil, ya, yang tidak senang, ya, padahal dia mampu dan dia bisa untuk memberikan, ya, ini sudah hilang salah satu dari sifat-sifat itu. Ya. Waliyadzubillah, semoga tidak. Ya. Ini tradisi, ini adalah suatu hal yang sudah ada sejak zaman jahiliyah. Ya. Dan sifat karam ini mendarah daging dalam diri mereka sejak zaman jahiliyah, itu suatu hal yang luar biasa. Kalau mereka hidup di negeri yang Masya Allah, negeri yang subur, hujannya banyak, tanamannya Masya Allah, itu tidak heran. Tetapi mereka hidup, ya, kalau kita kembali ke sejarah orang-orang Arab dahulu, mereka hidup di tengah padang pasir. Sulit airnya, sulit makanannya, ya. Makanan mereka hanya yang tertentu. Kurma, susu kambing, susu sapi, ya, makanan-makanan yang kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Kalau paceklik mereka kebingungan, artinya mereka betul-betul mencari dan mereka membantu. Nah, ini yang keistimewaannya. Jadi kalau seandainya, ya, sifat itu ada di satu komunitas, satu negeri yang banyak makanannya, banyak tumbuh-tumbuhannya, banyak atau melimpah makanannya, itu hal yang tidak aneh. Karena memang ada. Tapi yang luar biasa di saat tinggal di tempat yang kering, di tempat yang sulit, apalagi zaman seperti itu. Ya. Tapi hati tetap lapang, terbuka, karim, ya, untuk memberikan kepada orang yang atau tamu yang datang. Ini satu sifat yang kemudian, sifat karom ini, sifat orang yang atau tamu yang datang. Ini satu sifat yang kemudian, sifat karom ini, sifat dermawan ini, kemudian ditetapkan oleh Islam. Setelah Islam datang, ya, di antara sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh mereka orang-orang Arab jahiliyah dahulu, yang dalam hal menghormati tamu, memuliakan tamu, sifat ini, amalan ini terus didukung oleh Islam dan merupakan bagian dari iman kepada Allah dan bagian dari iman kepada hari akhir. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ya. Ini yang yang dilanjutkan oleh Islam, ya, dan mendukung sifat ini dan menjadikan bagian dari iman kepada Allah dan bagian dari iman kepada hari akhir. Nah, jadi adhiyafa, menghormati tamu, memuliakan tamu, mengundang tamu, itu satu perbuatan yang mulia. Satu perbuatan yang baik. Ya. Satu perbuatan yang mulia. Yang didukung oleh Islam. Seorang mengumpulkan harta untuk dia sendiri, apa gunanya? Hartanya Masya Allah. Toh makannya hanya satu piring. Tidak lebih dari itu. Minumnya hanya satu gelas air. Ya. Maka berbagi itu satu sifat yang mulia. Berbagi itu satu sifat yang mulia. Kepada orang lain. Karena di antara sifat seorang mukmin, dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya, sebagaimana dia menginginkan kebaikan itu untuk dirinya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga dia mencintai satu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Jadi diafa, menghormati tamu, memuliakan tamu, mengundang tamu, ya, ini satu hal yang merupakan karam, merupakan satu hal yang juga disyariatkan oleh Islam, ya, apalagi bagi mereka yang memang tidak mampu. Artinya orang yang mampu mengundang yang tidak mampu. Di saat memang kurangnya makanan, di saat kelaparan, ya, justru amal ini semakin mulia. Ya, semakin mulia. Kalau seorang makanan berlebihan dia memberikan, itu tidak aneh. Ya, bukan hal yang luar biasa. Bukan hal yang istimewa. Ya, tetapi di saat dia butuh, dan banyak manusia butuh, tapi justru di saat itu dia memberi, dia berbagi, ya, ini suatu hal yang luar biasa. Ya, dan ini membuktikan keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ketika kita membuat makanan, yang kita akan mengundang atau memberikan pada orang lain, itu ada dua pilihan. Seorang misalnya masak makanan. Yang pertama, yang bisa dia lakukan yang pertama, dia mengirim atau membagi-bagikan makanan ini kepada yang dia inginkan membagikan mereka. Atau yang kedua, dia memasak makanan, ya, kemudian dia mengundang orang-orang itu datang ke rumahnya. Jadi ini dua-dua, ya, yang boleh-boleh saja. Ya. Entah seorang itu memasak makanan, kemudian dia membagi-bagikan, mengirim, ya, kepada orang-orang yang akan dibagikannya, atau yang kedua, dia mengundang mereka datang ke rumahnya untuk makan bersamanya. Jadi salah satu dari dua hal ini terpuji, ya, dan ini juga termasuk yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau memberikan makanan itu, ya, dan ikhlaskan Allah Azza wa Jalla, dia ingin memberikan mereka supaya mereka juga merasakan apa yang dia makan, agar mereka menikmati apa yang dia nikmati. Satu hal yang mulia, ya. Tidak ada yang lebih mulia dari itu. Dalam arti, dalam perangai, ya, dalam akhlak, dalam muamalah, dalam berbagi kepada manusia. Kemudian juga bahwa orang yang dia misalnya mengundang seseorang untuk makan, ya, maka orang yang diundang itu, ya, boleh memilih seorang yang lainnya untuk bersamanya, tetapi dengan seizin orang yang mengundang. Karena bisa jadi orang yang mengundang itu dia menyiapkan makanan yang terbatas, dia menyiapkan makan yang makanan terbatas. Kalau banyak tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya hanya sedikit, hanya terbatas. Nah kalau kita membawa orang lain, ya tanpa izin, ini pun nanti akan ya menyulitkan ya orang yang mengundang kita. Akan menyulitkan orang yang mengundang kita. Maka dari itu, kalau misalnya seorang diundang, dia diundang makan, ya kemudian dia ingin membawa temannya satu atau dua orang, hendaknya dia memberitahukan kepada orang yang mengundangnya. Apa boleh saya bawa fulan? Kebetulan fulan ada di sini. Kebetulan fulan itu nanti akan datang ke rumah saya. Boleh tak saya ajak dia? Kalau dia bilang boleh, silahkan, maka kita bawa. Tetapi kalau dia mengatakan maaf, ya makanan terbatas, ya kita jangan membawanya. Ya, karena kasihan ya yang membuat makanan tersebut. Ya, dan juga bisa sampai apa hal kepada hal yang mungkin mempermalukan dia ya, yang mengundang itu. Oleh karena itu, di antara adab yang mulia, ketika seorang akan membawa orang lain, tatkala dia diundang seseorang, hendaknya dia memberitahukan, minta izin kepada orang yang mengundangnya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang makanan atau makan bersama itu adalah makanan yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Jadi makan bersama itu makanan yang diberkahi. Ya, tidak sendiri-sendiri. Ya, keberkatan itu ketika makan bersama. Dan ini adalah bagian dari tradisi Islam, kaum muslimin sejak zaman dahulu. Mereka makan bersama. Kecuali kalau ada hal-hal yang mungkin berkaitan dengan penyakit dan lain sebagainya, itu lebih amannya, ya, tapi bukan berarti mengingkari sunnah itu, tidak. Itu lebih amannya makan ya di piring-piring, dibagi-bagi. Ya, kalau ada suatu hal yang mewabah misalnya atau dikhawatirkan penyakit yang terjangkit, maka itu boleh. Tapi pada umumnya, secara umum, bahwa makan bersama itu adalah keberkatan dan mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seyogianya bagi orang yang diundang, ya, selama dia tidak ada halangan, itu hendaknya dia datang. Ya, bahkan setelah disebutkan pada hadis yang sebelumnya, kewajibnya seorang untuk mendatangi, menghadiri undangan tersebut. Selama undangan itu tidak ada mengandung maksiat padanya, tidak mengandung perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallam, maka itu boleh di, maka itu harus didatangi. Ya, tapi kalau ada maksiatnya, ada kemungkaran-kemungkarannya, maka seorang tidak menghadirinya itu tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian hadis bab yang berikutnya, yaitu bab 104. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, babu al-akli mimma yalihi wa wa'adhihi wa ta'dibihi man yusi'u aklahu. Bab tentang makan dan adab-adab yang mulia. Ya, makan dan adab, makan yang paling makanan yang terdekat dengan tempat duduknya, kemudian juga dia memberi nasihat kepada orang yang ketika makan misalnya ada hal-hal yang kurang baik yang dilakukannya, nah kita boleh memberi peringatan atau memberi nasihat. Hadis yang dibawakannya, hadis ini pernah dibahas, yaitu hadis Umar bin Abi Salamah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kuntu gulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ketika kecil berada pada asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fi suhfati. Dan adalah tanganku, ya, adalah tanganku kalau makan itu tidak diam di satu tempat, ya, jadi kesana kemari. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku, ya gulam, sammillaha ta'ala. Wahai gulam, wahai anak muda, bacalah bismillah, ya, dan mengucapkan nama Allah Ta'ala. Ini ketika makan. Wakul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makanlah yang dekat dengan tanganmu. Ini makanan yang di sekitarmu. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tentang adab ketika makan. Jadi Nabi SAW, ya, beliau mengasuh Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah ini anak dari Abu Salamah dan Ummu Salamah. Abu Salamah dan Ummu Salamah menikah, punya anak, salah satunya adalah Umar bin Abi Salamah. Kemudian Abu Salamah meninggal, dan Abu Salamah ini adalah saudara susuan Nabi SAW. Saudara susu dengan Nabi SAW. Ketika Abu Salamah meninggal, setelah masa iddahnya selesai, setelah masa iddah Ummu Salamah selesai, maka Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi SAW. Ya, jadi Ummu Salamah adalah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Di antara anak bawaan Abu Salamah adalah Umar ini, yang disebutkan dalam hadis ini, yang meriwayatkan hadis ini. Dia berada pada pengasuhan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam orang yang berakhlak mulia, makanya Allah memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad berada pada akhlak yang agung. Tidak ada yang bisa menyamai Rasulullah SAW dalam akhlak, dalam perangai. Dan itu sudah disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla pada diri Nabi SAW sebelum Allah mewahyukan kepada beliau wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum diangkat menjadi Rasul. Ya. Yang pertama kali Allah menjaga, memelihara, membina Nabi SAW adalah akhlaknya. Baru kemudian turun wahyu kepada beliau untuk mengajak manusia kepada tauhid. Ya, untuk mengajak manusia kepada tauhid, ya. Sehingga dan akhlak yang mulia ini beliau mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan yang bakal beliau hadapi di saat beliau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sudah mempunyai perangai yang mulia, kesabaran, ya, keteguhan hati, ya, kejujuran, amanah, tawadhu. Ya. Ini sudah ada pada diri Nabi alaihi salatu wassalam sebelum beliau diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sudah terbina, sudah disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baru kemudian Allah turunkan wahyu kepada beliau alaihi salatu wassalam. Makanya beliau ketika menghadapi kaumnya, menghadapi kaumnya ketika berdakwah, dia penuh ketabahan sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlak beliau tidak berubah kepada mereka. Kecintaan mereka beliau kepada mereka, keinginan beliau agar mereka menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, itu tetap tertanam dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hidupnya alaihi salatu wassalam. Ya. Makanya kita melihat bagaimana Rasul alaihi salatu wassalam, beliau tabah, bahkan beliau diusir dari negerinya, dikeluarkan dari tanah kelahirannya, kota Mekah. Yang mana Mekah adalah bumi Allah yang paling dicintai oleh Allah. Bumi Rasulullah yang paling dicintai oleh Rasulullah. Beliau dikeluarkan dari negerinya. Beliau tetap tabah. Beliau tetap bersabar. Ya. Beliau tidak mengeluh. Beliau tidak mengadu pada manusia. Ya. Padahal diusir, dikeluarkan dari negerinya. Menuju ke Madinah. Meninggalkan sanak familinya. Meninggalkan Baitullah, rumah Allah, Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Ditinggalkan semuanya. Dalam rangka dakwah. Beliau meninggalkan kota Mekah. Sabar. Tabah. Nah, ini perangai yang mulia. Yang harus kita miliki. Ya. sebagai seorang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang namanya dakwah itu pasti banyak tantangan. Tidak ada dakwah seenaknya, semaunya, senang-senangan, ya, tidak. Dakwah itu ada tantangannya. Hadapi dengan lapang dada. Hadapi dengan kesabaran. Hadapi dengan ketabahan. Toh Allah yang menentukan seorang itu. Dia mendapat petunjuk atau tidak, Allah Ta'ala yang mengatur. Ya. Tugas da'i menyampaikan risalah Allah itu. Dan cara yang baik, dan kalimat yang baik. Itu tugas da'i. Bukan memaksa orang. Kamu harus mengikuti. Kamu harus mengikuti. Kamu wajib mengikuti. Keliru. Dakwah menyampaikan. Ya. Dan cara yang baik. Dan akhlak yang mulia. Jangan mendoakan mereka. Semoga Allah berikan hidayah pada mereka. Semoga Allah berikan petunjuk pada mereka. Ya. Itu dakwah. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasul alaihi salatu wassalam, beliau ketika melihat ada perangnya yang kurang baik, itu beliau menegur. Di antaranya ketika makan bersama. Ini dalam skop yang kecil. Nabi SAW melihat, ya, anak asuhannya, yaitu anak tirinya, yang bernama Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma, itu makannya tangannya kesana kemari. Ya. Maka beliau mengarahkan. Ini bagian dari pendidikan. Karena pendidikan yang membekas itu ada di saat usia masih balita. Usia masih anak-anak. Ya. Maka ini akan sangat membekas, ya, dalam diri seorang anak. Oleh karena itu, pendidikan yang baik itu di saat anak masih kecil. Sudah dibiasakan hal-hal yang baik. Akhlak yang baik, perangai yang baik, ya, dibiasakan sejak kecil. Ya, dan demikian nanti akan membekas. Akan membekas. Tapi kalau tunggu sudah besar, yaitu sulit. Ya, sulit. Tapi kalau di saat masih kecil, kita arahkan mereka, kita bimbing mereka, kita nasihati mereka dengan cara yang baik, ya. Maka insya Allah anak-anak kita akan besar dengan dengan kebiasaan yang baik dan akhlak yang mulia. Nah, demikian pula di sini Rasul alaihissalam, ya, beliau ingin mendidik Umar bin Abi Salamah untuk menjadi anak yang punya akhlak yang mulia, adab-adab yang baik, apalagi di majlis ketika makan bersama, sehingga beliau menegur Umar bin Abi Salamah. Ya. Peringatan pertama lah untuk apa? Adab yang pertama yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memanggil anak itu dengan panggilan yang menunjukkan kedekatan beliau dengan anak tersebut. Ya gulam. Ya, ya gulam. Ya, ini panggilan yang bagus. Ya gulam. Sembillah ta'ala. Sebutkan nama Allah. Bacalah bismillah. Ya. Karena sebagaimana kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa syaitan itu berupaya dalam semua aktivitas Bani Adam, anak Adam, dia berupaya untuk ikut serta. Dalam makannya, dalam minumnya, dalam tidurnya, ya. Semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu ingin diikuti oleh syaitan. Nah, agar mereka terhalang dari mengikuti atau nimbrung dalam aktivitas kita, Bani Adam, maka kita dianjurkan membaca bismillah. Ya, membaca tasmiyah itu bismillah. Ketika akan makan, ketika akan tidur, ketika masuk rumah, ketika keluar rumah, ya. Dan banyak berzikir, membaca doa, membaca bacaan-bacaan yang kita baca pada setiap aktivitas yang sudah ditentukan oleh atau diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sangat, ya, membantu dan menjadi benteng bagi seorang mukmin dalam semua aktivitasnya, agar syaitan tidak ikut serta, ya, menyertai dia dalam aktivitas tersebut, termasuk makan. Dalam hadis yang pertemuan yang lalu, ya, sudah disebutkan bagaimana seorang anak wanita kecil ketika di majelis Rasulullah akan makan, dia duluan, ya, akan mengambil, kemudian tangannya ditahan oleh Nabi Rasulullah, ya, ditahan, dan beliau memberitahukan bahwasanya ada syaitan yang menyuruh mereka ini, ya, untuk mengambil, karena syaitan tidak bisa kalau diawali dengan bismillah, Maka dia menyuruh anak-anak kecil ini, kemudian anak kecil tersebut, yang kedua kemudian orang Badui. Orang Badui juga melakukan hal yang sama, cuma kemudian dicegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau memulai dan membaca basmalah dan membaca tasmiyah, yaitu bismillah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh si Umar bin Abi Salamah untuk membaca bismillah. Ya gulam, sammillah. Sammillah ta'ala. Bacalah bismillah. Kemudian adab yang kedua, wa kul biyaminik. Makanlah dengan tangan kananmu. Ya. Seorang wajib makan dengan tangan kanannya. Apalagi seorang muslim. Dan ini sudah jelaskan pada kesempatan yang lalu. Ya, mana kita masih banyak melihat sebagian kaum muslimin makan minumnya dengan tangan kiri. Ya, padahal adab yang benar makan dan minum bagi seorang muslim muslimah adalah makan dengan tangan, menggunakan tangan kanannya. Kemudian waqul mimma yali, dan makanlah yang dari dekat dengan oleh Rasulullah SAW, ya, kepada kita semuanya di antara adab-adab ketika makan. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimali faqala kul biyaminik qal la astati' qal la astata'ta ma mana'ahu illa al-kibru fama rafa'aha ila fih. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Dari Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya ada seorang yang makan di sisi Rasulullah SAW. Dia makan dengan menggunakan tangan kirinya. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang tersebut, kul biyaminika, makanlah dengan menggunakan tangan kananmu. Qala la astati, kata orang itu, enggak, aku enggak bisa. Jadi aku enggak bisa ini, ya aku tidak bisa, ini karena memang menolak perintah Nabi SAW. Maka beliau alaihi salatu salam kemudian mengatakan pada orang tersebut, lasta ta'ta, engkau tidak akan bisa makan dengan tangan kananmu. Disebutkan di sini oleh Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu, ma mana'ahu illa al-kibru, yang mencegah dia makan dengan tangan kanannya adalah keangkuhan. Keangkuhan dia, kesombongan dia terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Fama rafa'aha ila fih. Maka semenjak itu orang tersebut tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya. Lumpuh. Karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena sombongnya, karena keangkuhannya, karena takabburnya. Ya. Sifat kibir ini sifat yang dibenci. Dibenci oleh Allah, dibenci oleh manusia. Oleh karena itu kalau ada orang yang ada rasa kibir dalam dirinya, kesombongan dan keangkuhan dirinya, jangan berharap Anda dicintai oleh manusia. Ya. Jangan berharap dicintai oleh manusia. Ya. Karena tabiat manusia, naluri manusia, tidak senang kepada orang yang sombong, orang yang angkuh. Ya. Nah, kita melihat di sini dalam hadis ini, bahwa Nabi SAW melihat bahwa orang yang makan tersebut bersama beliau yang melakukan satu hal yang mungkar. Ya. Jadi berarti bahwa makan dengan menggunakan tangan kiri ini tanpa sebab, ini adalah satu perbuatan yang mungkar. Makanya Nabi SAW menegur orang itu. Makanlah dengan tangan kananmu. Ya, makanlah dengan menggunakan tangan kananmu. Lalu orang itu menolak. Orang itu menolak. Menolak dengan kesombongannya. Kata dia, la astati. Aku gak bisa. Aku tidak bisa makan dengan tangan kananku. Melihat gelagat orang ini menolak apa yang diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, Maka beliau kemudian mengatakan, kamu tidak akan bisa makan dengan tangan kanan. Dan semenjak itu, tangan kanannya lumpuh. Ya. Nah, oleh karena itu hati-hati. Hadis ini banyak sekali pelajaran sebetulnya. Hadis singkat, kelihatan sederhana, tetapi hadis ini mengandung makna yang luar biasa. Ya. Pertama adalah bahwa ketika kita hadir di satu majelis, kita disuruh makan, kita makan bersama di majelis tersebut. Dan tetap menjaga adab-adab makan di dalam majelis tersebut. Yang kedua, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita di antara adab yang mulia yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal berkaitan dengan makan adalah makan dan menggunakan tangan kanan, kecuali orang yang memang tidak bisa. Misalnya karena stroke, ya. Karena stroke tangan kanannya itu tidak bisa diangkat. Yaitu okelah. Karena memang tidak bisa, maka dia menggunakan tangan kirinya. Karena tidak mampu. Kemudian yang kedua, yang berikutnya yang diambil dari hadis ini bahwa sifat kibir itu adalah sifat yang tercela, sifat yang diingkari oleh setiap orang yang berakal sehat. Dia mengingkari kibir itu. Dan telah saya jelaskan apa yang manusia itu menyombongkan dirinya. Ingat ketika dia dilahirkan oleh ibunya, apa sih yang dibawa ketika keluar dari perut ibunya? Apakah dia sudah membawa kekayaan? Apakah dia telah kuat? Ya. Sehingga dia sombong? Tidak. Manusia tidak punya apa-apa waktu lahir itu. Tidak punya harta, tidak punya ilmu, tidak punya pengaruh, tidak punya apa-apa. Ya. Dia dari kelemahan, dari kejahilan. Maka jangan sombong, jangan angkuh. Baru kemudian dia menjalani hidupnya. Kemudian Allah memberikan kepada dia rezeki. Entah itu harta. Allah berikan dia kenikmatan-kenikmatan. Ya. Bukan untuk dia takabur. Bukan untuk sombong. Tetapi untuk tawadhu. Untuk mensyukuri nikmat Allah. Bahwa semua yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dari diri kita. Ya. Karena manusia pada dasarnya fakir. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia. Kalian itu adalah fakir pada Allah. Kalian miskin, fakir pada Allah ta'ala. Wallahu al-ghani wal-hamid. Dan Allah dialah zat yang maha kaya. Lagi maha terpuji. Ya. Maka kesombongan adalah sifat yang jelek. Sifat yang tercela, bahkan iblis dilaknat oleh Allah Ta'ala karena kesombongannya. Karena keangkuhannya. Dikeluarkan dari nikmat Allah. Dikeluarkan dari surga Allah. Karena kesombongan dan keangkuhannya. Abawa stakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan untuk mengikuti perintah Allah dan dia sombong dan angkuh. Ya, maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Ini tentang sifat yang jelek, yaitu sifat kibir. Nah, ini kibir kepada kebenaran. Dan memang kibir itu pada hakikatnya pada kebenaran. Ya. Al-kibru, yaitu batrul haq, wa ghamtun nas. Yang namanya kibir itu adalah batrul haq, menolak kebenaran. Setelah datang kebenaran kepadanya, tetap membangkang, tetap menolak, padahal hatinya mengakui kebenaran itu. Ya. Kemudian meremehkan orang lain. Merendahkan orang lain. Maka pada mereka yang tidak mau menerima kebenaran. Ya. Kepada al-haq, hati-hati. Ya. Quran ada pada mereka. Al-hadis ada pada mereka. Dalil-dalil tentang akidah tentang Allah Azza wa Jalla. Akidah tentang Rasulullah SAW dan sifat-sifat Allah dan seterusnya. Termaktub dalam Al-Quranul Karim. Tapi sebagian manusia memang tidak mau menerimanya. Karena kesombongan dan keangkuhannya. Ya. Karena kesombongan dan keangkuhannya. maka selamat nanti menerima. Silahkan menerima akibat kesombongan itu. Ya. Setiap orang akan menelan apa yang dia lakukan. Ya. Jadi, kibir itu adalah batalul haq. Menolak kebenaran. Setelah datang kebenaran padanya. Yang kedua, yaitu waghabtun nas. Meremehkan, merendahkan ya, manusia. Merendahkan manusia. Ini sifat yang jelek, sifat yang buruk. Nah, orang ini, dia berada di hadapan Nabi SAW. Dia disuruh oleh Nabi SAW untuk makan dengan tangan kanannya. Tapi dengan sombongnya dia mengatakan, tidak, aku tidak bisa. Ya. Maka dia terkena doa Nabi SAW bahwa tangannya semenjak itu, tangan kanannya tidak bisa diangkat yang ke mulutnya. Jadi setiap menyelisih sunnah Nabi SAW, lain halnya kalau seorang memang tidak tahu, tapi dia tahu namun mengingkari, ya tidak mau mengikuti, ini dampaknya besar. Cepat atau lambat, akan berdampak, akan berakibat. Yang seorang harus merasakannya, na'udzubillah min dzalik. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang mengingkari kemungkaran. Satu kemungkaran yang ada, selama kita bisa mengingkari dengan tangan kita, atau dia merubah dengan tangan kita, robahlah dengan tangan kita, dan wewenang kita, dan kekuasaan kita. Tapi tidak semua orang mempunyai wewenang, tidak semua orang mempunyai kekuasaan untuk merubah satu kemungkaran. Maka hendaknya dia dengan menasihati. Dan ucapan lisannya, dia mengingatkan orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Kalaupun dia tidak mampu, karena omongannya tidak bakal didengar, ucapannya tidak bakal diikuti, nasihatnya tidak bakal digubris, maka cukuplah dia mengingkari dengan hatinya tentang kemungkaran tersebut. Ya. Jadi kemungkaran-kemungkaran yang ada memang harus diingkari. Hanya saja manusia bertingkat-tingkat dalam mengingkari kemungkaran. Ada orang yang punya hak, punya wewenang untuk mengingkari, silahkan dia lakukan. Dan wewenangnya dan kekuasaannya. Ya. Ada orang yang dia bisa nasihati dengan atau mengingkari kemungkaran dengan lisannya. Dia tidak bisa dan karena dia tidak punya wewenang. Maka ingkarilah kemungkaran itu dengan lisannya, dan nasihati dan peringati. Yang memberi peringatan pada orang itu, memberi nasihat pada orang tersebut. Juga dalam hal ini tidak semua orang mendengar peringatan kita. Tidak semua orang mau mendengar nasihat kita. Maka di saat itu seorang mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sudah dilakukan ya pengingkaran tersebut. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dampak buruk dari menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu di sini ya dipahami dari apa yang disebutkan tadi bahwa mengikuti Nabi SAW, ya sunnahnya, ajarannya, tuntunannya, ini adalah sebagai penjaga bagi seseorang, pemelihara bagi seseorang yang melindungi orang itu dari berbagai macam fitnah, dari berbagai macam penyimpangan ketika dia berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa rahimahini wa rahimahumullah, bab yang terakhir, satu hadis lagi. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullah, bab ke-105, babun nahyi anil qiran baina tamratain wa nahwihima idha akala jama'atan illa bi'idhni rifqatihi. Ini bab juga bagian dari adab-adab ketika makan. Tapi khususnya di sini adab ketika makan bersama. Ya. Bab tentang larangan mengambil kurma ketika makan itu langsung 2 biji atau 3 biji langsung dimakan. Jika dalam keadaan makan bersama, kecuali kalau diizinkan oleh teman-temannya. Seorang ambil ketika sekali makan langsung 2-3 biji, dia mengambil kurma itu tidak masalah kalau mereka mengizinkannya. Tetapi selama tidak, maka dia mengambil satu-satu. Ya. Satu persatu. Ini kurang lebih demikian makna dari bab yang akan dibawakan al-hadis yang berikut ini, yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Nah, dari bab yang disebutkan tadi itu, ini juga satu hal yang memang ketika seorang makan bersama, ya, entah itu dalam bentuk prasmanan atau yang lainnya, yang ada di zaman kita ini, ya hendaknya dia juga mengingat orang lain. Kita banyak jumpai, ketika makan misalnya prasmanan atau makan bersama dalam satu walimah misalnya, terkadang orang-orang yang terakhir itu tidak mendapatkan sesuatu apapun. Karena sudah direbut oleh yang pertama-tama. Ya, orang-orang yang pertama mengambilnya. Nah, ini juga satu perilaku yang kurang baik. Ya, bahkan tidak baik. Karena tidak mengingat orang-orang lain yang di belakangnya. Atau sistem ini pun juga sebetulnya bukan dari cara-cara kaum muslimin. Ya. Jadi intinya bahwa memang kita jangan melupakan saudara kita ketika makan, minum, apalagi di satu majelis yang sama, ya juga ingat pada yang lainnya. An-Jabalah bin Suhaim qol asabana 'amu sanatin, dari Jabalah bin Suhaim, kata beliau, pernah pada suatu ketika terjadi tahun pacekli, tahun kekeringan, tidak turun hujan, menimpa kami, kata beliau. Ma ibn Zubair, ketika itu beliau bersama Abdullah ibn Zubair. Faruzitna tamron, maka kami ini, ya, diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala berupa kurma. Ini di musim paceklik. Wa kana Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu ma yamurru bina. Nah, ketika itu, ketika kami diberi mendapatkan rezeki berupa kurma, ya, ketika sedang makan, itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma melewati mereka. Yamurru bina wa nahnu na'kul. Beliau melewati kami dan ketika itu kami sedang makan, ini makan kurma tersebut. Fayaqul, maka beliau, yani Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, la tuqarinu, ya, fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha anil iqran. Jadi jangan kalian ketika makan, ya, ketika satu kali makan mengambil lebih dari satu biji. Karena Nabi SAW melarang hal tersebut. Thumma yaqul, kemudian kata beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, illa an yasta'dhina ar-rajulu akhah. Kecuali kalau seorang yang mau melakukan hal itu meminta izin kepada saudaranya. Jadi kalau dengan seizin saudaranya itu boleh. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang diambil dari hadis ini diantaranya adalah tentang dianjurkannya makan bersama. Sebagaimana sudah saya sebutkan, ya, karena makan bersama itu ada barokahnya lebih besar. Ya, berkat orang yang makan bersama itu. Dan ini adalah sunnah, ya, yang dijalankan sejak zaman Nabi alaihissalam dan zaman kaum muslimin. Seperti itu yang mereka lakukan. Lain halnya dengan makan terpencar-pencar sendiri-sendiri. Nah, ini kurang berkahnya. Kurang berkahnya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang perlunya, ya, orang-orang yang berilmu, orang yang alim, ya, atau paling tidak yang punya ilmu, ya, orang yang mempunyai ilmu untuk selalu, yang paling tidak memantau, melihat, mungkin ada hal-hal yang mereka bisa ingatkan ketika melihat manusia melanggarnya, atau ketika melihat manusia melakukan hal yang mereka tidak ketahui, ya. Maka orang yang punya ilmu supaya menegur, ya, supaya mengingatkan. Sebagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau ketika melihat orang-orang itu makan, Ya, beliau kemudian mengingatkan mereka supaya tidak melakukan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, kemudian juga di sini kaitan dengan mengambil hak orang lain. Ya. Karena bisa jadi yang diambil itu ketika makan bukan hak dia, tapi hak orang lain. Ya, ini bagian dari ya zulum, maka tidak dibenarkan. Jadi kezaliman dalam semua hal bisa saja terjadi, termasuk dalam makan haknya orang. Juga itu adalah kezaliman, ya. Dan dalam semua kehidupan kita ini, kita dilarang untuk menzalimi saudara kita. Ya. Kemudian berikutnya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tidak dibolehkannya, ya, yang dimakan seperti makan kurma, mengambil ya dua atau tiga sekaligus, ya, selama masih ada orang-orang yang lainnya di situ dan mereka juga butuh makanan itu, ya, kecuali kalau dengan seizin mereka. Ketika seorang makan dengan mengambil lebih dari satu untuk masukkan ke dalam mulutnya. Nah, ini di antara kajian kita pada kesempatan yang baik ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan itulah adab-adab Islam yang mulia, dan alangkah indahnya Islam, alangkah mulianya Islam. Ya, oleh karena itu hendaknya kita senantiasa berpegang teguh kepada Islam, akidahnya, syariatnya, ya, amalnya, ibadahnya, akhlaknya, adabnya, karena semua sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita tinggal mengikutinya dan istiqamah di atasnya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Dan kami kembalikan kepada Al-Akh Abdul Ghaffar yang membawa acara ini untuk melanjutkan yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Berikutnya para pendengar dan juga pemirsa Roja, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan line telepon atau pesan singkat, line telepon 021-823-6543 dan pesan singkat 081-989-6543. Berikut ini beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Kita akan bacakan di antaranya. Ustaz dari Pontianak ingin bertanya, saya dan kawan-kawan diundang makan siang di rumah oleh atasan yang berbeda agama. Setelah atasan saya itu merayakan hari raya mereka, apakah kami boleh datang Ustaz? Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan ini penting. Pertanyaan ini berkaitan dengan sikap seorang, ya, di dalam dia berpegang kepada agamanya. Dan tentu pada umumnya yang berjalan di masyarakat kita ada yang disebut dengan perasaan tidak enak, ya. Nah, apabila undangan itu tidak ada kaitannya dengan perayaan-perayaan hari-hari besar yang bukan muslim, itu tentu tidak ada atau jauh lebih ringan mafsadatnya. Karena memang makanan yang mereka ahlul kitab, ya, apalagi mereka tahu tentang keadaan orang muslim dan makanan yang penuh dengan apa namanya, dengan syarat-syaratnya, artinya dari segi kebersihan, halal haramnya, maka pada hakikatnya tidak mengapa, ya, seorang itu untuk hadir ketika makan atau ketika dia diundang baik oleh atasannya atau bukan atasannya, selama tidak kaitannya dengan hal-hal yang haram, tidak ada kaitannya dengan masalah-masalah peribadatan, maka pada dasarnya hal yang dibolehkan. Tetapi ketika itu ada kaitannya dengan perayaan-perayaan hari-hari mereka dan ada simbol-simbol kesyirikan, ya. Nah, di sini kita tetap harus memiliki sikap. Ya. Kita harus memiliki sikap, tapi tetap dengan cara yang baik. Nah, sini peran akidah kita, iman kita kepada Allah Ta'ala. Ya. Peran iman kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi intinya bahwa kalau seorang dia diundang, tidak ada kaitan dengan hari-hari besar, ahlul kitab misalnya, dan undangan biasa, dan orang yang mengundang kita bukan muslim, tapi dia tetap menjaga apa namanya aturan-aturan kaum muslimin, maka pada dasarnya insyaallah itu hal yang tidak mengapa. Tapi ketika ada kaitannya dengan ya hari-hari besar, perayaan, apalagi ada simbol-simbol apa namanya kesyirikan, ya ini sebaiknya seorang untuk tidak menghadirinya. Ya, entah dia cari alasan apapun, silakan dia mencarinya, ya, untuk tidak hadir di perayaan tersebut. Tapi kadang-kadang ada orang yang dia terpaksa, ya, karena dia mungkin dekat dengan pejabat atasannya itu yang berbeda agama dengannya. Sebetulnya kalau dia bisa terus terang, alhamdulillah. Tapi tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Maka dalam kondisi-kondisi seperti ini, ya. Apalagi banyak kaum muslimin yang tidak paham tentang agamanya, hal-hal yang berkaitan dengan akidahnya. Nah, di sini kita mengatakan bahwa ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Bertakwalah kamu kepada Allah semampumu, dan banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kalaupun seorang melakukan hal yang misalnya melanggar tuntunan atau syariat Allah Subhanahu wa taala, dia istighfar, minta ampun kepada Allah taala. Dan dia bertakwa pada Allah semampunya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan atas jawabannya telah disampaikan, Ustaz. Dan berikutnya, ada pertanyaan kembali dari pesan singkat. Nah, Ustaz, assalamualaikum. Bagaimana pahala puasa sunnah yang dibukakan atau dibatalkan, maksudnya, sebab ada hajat dan undangan makan bersama? Jazakumullahu khairan. Baik, tentang pertanyaan ini sudah dibahas tadi pada kajian, dalam isi kajian itu, bahwa seorang yang berpuasa sunnah, ya, itu jika dia diundang satu walimah, satu undangan makan, maka dia adalah amiru nafsihi. Dia memimpin diri sendiri. Kalau dia menghendaki, dia tetap berpuasa, dia datangi undangan itu dan mendoakan orang yang mengundang. Ya, atau jika dia kehendaki, dia batalkan puasanya. Dia batalkan puasanya kemudian makan bersama mereka. Ya, dan itu salah satu dari dua pilihan. Jadi tidak mengapa. Lain halnya kalau dia sudah niat puasa itu puasa wajib. Seperti puasa qadha bulan Ramadan atau puasa nazar. Ya, maka dia tetap berpuasa. Karena puasa yang dilakukan itu puasa wajib. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullahu khairan atas jawaban serta nasihatnya. Berikutnya, para pendengar maupun pemirsa, bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon, kami coba angkat 021 823 6543. Nam, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Ibu Ida dari Palembang, ya Ustaz. Silakan Ibu Ida, Palembang. Nah, pertanyaannya, mau tanya tentang anu sedekah Ustaz. Nah, tentang sedekah ini. Tafadhol Ibu, silakan. Ya, begini Pak Ustaz, suami saya kan sudah meninggal hampir 100 hari ini. Nah, jadi saya ini pengen sedekah Ustaz, pengen sedekah sejenis sembako begitu Ustaz. Kira-kira datang tidak sedekah saya tadi ke sana Ustaz? Baik. Satu lagi ya Ustaz. Silakan, langsung ke pertanyaan berikutnya. Iya, begini, saya di sini kan ada anu campur lah di sini, orang-orang Kristen ada, orang Bali ada, semua di sini Ustaz. Nah, tapi kalau dia itu waktu merayakan hari Natal, kami di sini semua pada berangkat ke situ, Ustaz. Berangkat ke mana? Berangkat merayakan Natal tadi, Ustaz. Baik. Merayakan Natal, tapi di situ itu yang tukang nyembelih ayam, yang tukang masak-masak itu orang Islam itu, Ustaz, bukan orang Kristen, bukan. Diadakan acara khusus seperti itu, ya? Ya. Di sini semua begitu, Ustaz. Katanya menghormati, katanya begitu. Baik, baik. Cukup pertanyaannya, dapat kami tangkap. Ditunggu ya. Nasihat dan jawaban dari Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ida di Palembang. Silakan Ustadz. Baik, pertanyaan dari salah seorang pendengar yaitu Ibu Ida di Palembang. Pertanyaan pertama tentang sedekah, bahwa seorang yang hidup, ada keluarga yang meninggal, entah ayahnya atau ibunya atau saudaranya, kemudian dia ingin bersedekah dengan misalnya membagikan makanan atau membagikan beras ya mentahan kepada masyarakat, pada orang fukara dan orang miskin. Ini insya Allah boleh ya, dan sampai kepada orang yang meninggal itu ya. Namun jangan dikaitkan dengan jumlah hari ya. Hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, itu semua tidak ada dalam tuntunan Islam. Sewaktu-waktu seorang punya rezeki, dia seorang anak misalnya, ibunya telah meninggal, ayah telah meninggal, dia dapat rezeki. Dia ingin misalnya membagikan beras ke tetangga-tetangganya, kepada fukara, masakin. Dia niat mudah-mudahan sampai kepada sedekah, ini sampai kepada orang tuanya. Maka ini insya Allah tidak mengapa dan dibolehkan. Dan insya Allah sampai kepada orang tuanya, kepada orang yang diniatinya itu, dengan seizin Allah Ta'ala, selama dia itu ikhlas. Ya. Adapun mengait-kaitkan dengan hari, ya ini sudah mendekati 100 hari, pada 100 hari akan aku bagikan. Ini semua tidak ada contohnya ya, yang diberikan oleh baik Nabi SAW, para sahabatnya, para tabi'in, dan orang-orang yang mulia sebelum kita, tidak pernah melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, sudahlah, jangan dilakukan. Kalau mau sedekah, silakan sedekah, tapi jangan, tidak ada kaitan dengan 3, 7, 40, 100, 1000, atau yang lainnya. Ya. Dulu kita melakukan karena kita tidak tahu, karena kita jahil. Setelah kita membaca, menelaah kitab-kitab para ulama, ya, bagaimana Islam itu dan kemurniannya, maka seyogianya bagi seorang muslim untuk meninggalkan hal-hal yang memang tidak ada contohnya, tidak ada dasarnya dari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedekah itu pada dasarnya adalah mulia, pada dasarnya dianjurkan oleh agama ini. Tapi jangan dikait-kaitkan dengan 3 hari, 7 hari, 10 hari, 100 hari, 40 hari, 100 hari atau 1000 hari dari orang yang telah meninggal. Intinya kita memberi sedekah. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kalau ibu ingin memberi sedekah, silakan beri sedekah. Tidak usah dihubung-hubungkan dengan hari-hari tersebut, karena memang tidak ada hubungannya ya. Tidak ada hubungannya. Jangan kita ada-adakan. Kemudian pertanyaan kedua ya, bahwa Islam mengajarkan kita untuk toleransi, dan tidak ada agama yang lebih mentolerir seperti Islam. Hanya saja Islam ini ya dicemarkan oleh orang-orang yang memusuhi Islam. Seakan-akan Islamnya agama yang keras, agama teroris, padahal mereka yang teroris. Kemudian disebabkan kepada Islam. Ya. Nah, Islam mengajarkan toleransi, tetapi semua ada batasnya. Ya, pendiri-pendiri negeri ini, ya, mereka yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, itu juga dalam rangka mereka mendapatkan kemerdekaan, mereka toleransi. Tetapi bukan yang mereka inginkan kemudian toleransi. Kalau orang Muslim adakan Idul Fitri, orang Nasrani datang ke masjid, atau kalau orang Kristen adakan Natal, orang Muslim datang ke gereja, tidak. Tidak pernah mereka inginkan yang demikian. Hanya bagaimana seorang itu, dia yakni mentolerir masing-masing dengan agamanya, lakum dinukum waliyaddin. Nah inilah kadang-kadang sebagian masyarakat kita ini salah kaprah dalam memaknai toleransi, dalam memaknai menghormati. Padahal Allah Ta'ala telah menyebutkan lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi aku agama aku. Ya. Nah, karena itu, kepada ibu yang bertanya, ya, ya tidak perlu hadir. Dan memang tidak dibenarkan hadir. Fatwa majelis ulama sudah ada. Sejak zamannya Profesor Hamka. Ya, rahimahullah Ta'ala. Fatwa majelis ulama tentang tidak dibenarkannya menghadiri acara-acara seperti itu, acara-acara keagamaan, dari agama yang lain, ya. Tidak dibenarkan. Oleh karena itu kita sudahlah, ya. Mari berpegang pada agama kita. Kita tidak mengganggu mereka, mereka juga tidak mengganggu kita. Lakum dinukum waliyadin. Kita tetap mempunyai kewajiban berdakwah, mengajak mereka kepada tauhid, ya, agar mereka meninggalkan kesyirikan. Ini kewajiban, ya, dengan cara yang baik, cara yang hikmah, ya. Nah, ketika kita menghadiri seakan-akan kita merestui, ini tidak dibenarkan oleh Islam, ya. Merestui kesyirikan tidak benar, ya. Oleh karena itu di sini pentingnya sikap, ya. Silakan yang apa, misalnya ada semua satu kampung pergi, ya, ibu yang bertanya tidak usah pergi, tidak ada masalah. Itu namanya prinsip, ya. Kita diperintahkan memegang prinsip baik dari agama, bahkan masyarakat kita dan negara kita menyuruh kita berpegang prinsip, ya, tentang kenegaraan misalnya. Lah apalagi agama, ya, apalagi prinsip-prinsip agama ini harus dijaga, ya. Jadi menghormati, menghargai, mentolerir itu bukan kemudian disalahartikan, disalahkan dalam disalahgunakan, tidak, atau diberi makna yang keliru, tidak. Tapi letakkan semua itu pada tempatnya, pada porsinya. Sehingga dengan demikian, maka kita tetap pada akidah kita, pada keyakinan kita, ya, tentang misalnya dalam hal ini kaitan dengan misalnya hari Natal, ya, tentang Nabi Isa alaihissalam. Bahwa beliau adalah hamba Allah, Rasul utusan Allah, beliau putra Maryam, beliau bukan anak Allah, Allah tidak mempunyai anak, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini akidahnya, keyakinan, ya, yang harus kita pertahankan. Dan negara menjamin itu semuanya. Negeri ini dan undang-undangnya menjamin setiap warga negara di negeri ini untuk dia mengamalkan apa yang menjadi dasar keyakinannya. Ya. Maka dari itu tidak ada paksaan-paksaan. Ya. Karena negara menjamin setiap orang untuk apa? Melaksanakan agamanya, melaksanakan kepercayaannya. Jangan mencampur adukkan. Ya. Ini harus kita pahami. Karena kita pun berdasarkan pada landasan, ya, selain dari ayat Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi SAW, ya, kemudian negeri memberikan juga jaminan kepada kita. Oleh karena itu tidak perlu khawatir, tidak perlu perasaan dalam masalah akidah ini, ya. Tapi masing-masing dengan yani lakum dinukum waliyadin wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, alhamdulillah, terima kasih atas nasihat dan juga jawabannya telah disampaikan. Semoga bermanfaat pula untuk kaum muslimin yang lainnya. Dan pertanyaan tersebut pula merupakan pertanyaan terakhir menutup dari sesi tanya jawab kajian pagi hari ini, serta mohon disampaikan ikhtitam atau istifadah dari pelajaran kita dan perjumpaan di kesempatan pagi hari ini, Ustaz, silakan. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa, semoga senantiasa di rahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan alhamdulillah kita tanpa terasa waktu berjalan, ya, hari-hari terus berjalan ke bulan-bulan, ke tahun, dan kita memasuki tahun 1442 Hijriah, ya, bulan Muharram. Dan bulan Muharram ini bulan yang ini bulan salah satu dari bulan-bulan haram. Ya, kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah puasa di bulan Muharram ini, ya. Kita dianjurkan ibadah puasa di bulan Muharram ini. Ya, saya mendengar satu cuplikan, ya, yang tersebar di medsos tentang ucapan seorang yang karena kejahilannya, ketidaktahuannya, mengatakan bahwa bulan ini bulan duka cita, ya, karena banyak cucu-cucu Rasulullah SAW yang terbunuh. Ini adalah satu hal yang tidak dibenarkan, ya. Wallahi, insyaallah mereka, cucu-cucu Rasulullah yang terbunuh pada peristiwa itu, insyaallah mereka dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kemudian dikatakan bulan ini bulan sedih, itu ajaran bukan ajaran Islam, ajarannya Rafidhah, ya. Ya, ajarannya Rafidhah. Oleh karena itu hati-hati, waspada, tidak setiap ucapan kita harus menerima, kita harus mendengar, ya, maka disinilah pentingnya belajar. Disinilah pentingnya belajar. Tidak diharamkan pada bulan ini untuk menikah. Karena ada sebagian budaya masyarakat yang seakan-akan tidak boleh ada pesta pernikahan, tidak, ya. Karena semua hari baik, semua bulan baik, Ya, yang jelek itu perbuatan kita. Kalau kita berdosa pada berbuat dosa kepada Allah Ta'ala, kalau kita bermaksiat kepada Allah Ta'ala, kalau kita buat syirik kepada Allah Ta'ala, itu yang jelek. Ya, tapi hari, bulan, tahun, semuanya insya Allah Ta'ala itu baik. Allah yang menciptakan itu semuanya, Allah yang mengatur itu semuanya. Dan marilah kita terus menuntut ilmu agar kita tidak terbawa oleh kejahilan-kejahilan orang-orang jahil yang sekarang banyak berbicara tanpa ilmu, ya, tanpa dasar, kadang-kadang hanya perasaan, itu yang disampaikan kepada umat. Maka dari itu kepada kaum muslimin, ayolah, tuntutlah ilmu, belajarlah ilmu, amalkanlah ilmu, walaupun sedikit. Jangan sampai kita mati dalam kejahilan, kita mati dalam kebodohan. Ya, na'udzubillahi min dalik. Demikian apa yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi umur kita dan sisa umur kita untuk kebaikan diri kita, keluarga kita, agama kita, masyarakat kita, ya, dunia dan akhirat kita. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala alam wa jazakumullahu khairan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.